Pertama, saya bukan Islam tapi saya masuk ke dalam masjid untuk mendengar ceramah agama. Apakah hukumnya? Jawabnya, orang bukan Islam boleh masuk di dalam masjid dengan dua syarat. Yang pertama, dibenarkan oleh orang Islam yang menjaga masjid. Yang kedua, iaitu dia menjaga adab-adab supaya dia menghormati masjid. Sebagaimana orang Islam bila masuk ke rumah ibadat bukan Islam, wajib dia kena jaga adab-adab supaya tidak dipandang tidak menghormati agama lain pada ketika itu, supaya orang-orang bukan Islam tidak bertindak balas kepada agama Islam. Comel sungguh agama Islam ni. Nah, orang Islam masuk dalam rumah ibadat lain pun kena hormat. Bukan hormat maknanya menghormati cara mereka beribadah, tapi kena hormat kepada mereka. Dah? Maka dua syarat orang bukan Islam masuk dalam masjid. Pertama, dibenarkan oleh orang yang jaga masjid atau orang Islam. Yang kedua, jagalah adab-adab dalam masjid. Faham?